Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita melanjutkan membaca kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah atau kitab Zadul Muhajir ila Rabbi lil Imam Samsuddin Abu Abdullah Muhammad Ibn Abi Bakar Ma'ruf Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai di halaman ke-30. Kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, wal maksud min istima'in nasi wa ta'asurihim at-ta'awunu 'alal birri wat taqwa fayu'inu kullu wahidin sahibahu 'ala dhalika ilman wa 'amalan. Dan yang dimaksudkan dari berkumpulnya manusia, bersatunya manusia, dan berinteraksinya sesama mereka adalah ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong, bantu membantu, berkontribusi, memiliki andil dan sumbangsih, memiliki peran di atas albir dan at-taqwa. Fayu'inu kullu wahidin sahibahu ala dhalik ilman wa amalan. Maka masing-masing orang membantu saudaranya, membantu temannya, menolong sahabatnya di atas prinsip ini, di atas albir dan at-taqwa, ilman wa amalan, baik secara ilmu maupun secara amalan. Secara ilmu benar-benar diketahui ini adalah perkara albir, perkara at-taqwa, dan secara amalan dibuktikan dalam kehidupan sehari-harinya, bukan sebatas teori tanpa amalan, bukan pula amalan yang tidak didasari dengan ilmu. Kalau kita perhatikan ikhwan wa jazakumullah, betapa banyak manusia, mereka saling memberikan kontribusi, andil, peran dalam sebuah kegiatan, dalam sebuah aktivitas, dalam sebuah acara. Tak sedikit, bukan hanya sebatas tenaga, namun juga biaya. Bukan sebatas pikiran, tapi juga berperan aktif. Namun mereka tidak mengindahkan, tidak memperdulikan prinsip ini, prinsip alal birri wa taqwa. Atau mereka merasa di atas albir dan at-taqwa, namun tidak didukung secara ilmu yang benar sesuai dengan bimbingan syariatnya Allah, sesuai dengan batas-batas syariatnya Allah. Ini yang beliau maksudkan pada pertemuan yang lalu disebutkan bahwasannya ma'rifatu hududi ma anzalallahu ala rasulihi, mengetahui batasan-batasan apa yang Allah turunkan berupa syariat kepada rasulnya alaihi salatu wassalam, ini adalah perkara yang penting yang mendatangkan manfaat, dan itulah yang disebut ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Naam. Betapa banyak ikhwan kegiatan yang dikemas bahkan mengatasnamakan jihad fisabilillah, mengatasnamakan membela kebenaran, mengatasnamakan menuntut keadilan, mengatasnamakan li'la kalimatillah, untuk menjunjung agamanya Allah. Namun ternyata ikhwan jazakumullah tidak dibangun di atas bimbingan ilmu, hanya prasangka, hanya praduga, atau mengikuti hawa nafsu. Iyattabi'una illadhon wa ma tahwal anfus, tidaklah mereka mengikuti kecuali dhon, prasangka-prasangka, dan mengikuti hawa nafsu, dikarenakan tidak mengetahui batasan-batasan syariatnya Allah, atau karena ada ambisi-ambisi, keinginan-keinginan hawa nafsu. Perhatikan, jangan sampai kita hanya mengaku-ngaku di atas kebenaran, di atas al-haq, di atas at-taqwa, ternyata itu sekedar iddia, pengakuan saja. Kullun was kullu yad'i waslan bilaila, kulun yada'i waslan bilaila, masing-masing aku punya hubungan sama si Laila, masing-masing aku kalau dirinya di atas kebaikan dan takwa, ternyata kegiatannya, acaranya, aktivitasnya, perhelatannya, ternyata tidak lain di atas ismi wal udwan, dosa dan pelanggaran. Maka perhatikan ucapan beliau, ilman wa amalan, secara ilmu maupun secara amalan harus tepat, harus benar. Ini penting. Kata beliau selanjutnya, perhatikan, fa innal abda wahdahu la yastakillu bi ilmi dzalik wala bil qudrati alaih, karena sungguhnya seorang hamba secara sendirian tidak mampu, tidak bisa berdiri sendiri untuk bisa mengetahui yang demikian, dan tidak bisa melakukan yang demikian secara ilmu maupun secara amalan. Secara sendirian tidak akan mampu seseorang itu menjalani hidupnya sendiri, enggak butuh sama yang lain, ini enggak mungkin. Nah, faqtadat hikmatur rabbi subhanahu ayyaja'ala an ja'alan nau al insaniya qa'iman ba'dahu bi ba'd, ba'dahu bi ba'dihi mu'inan, ba'du li ba'dihi. Maka hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mengandung perkara di mana Allah taala menjadikan jenis manusia ini bisa tegak dalam kehidupannya disebabkan sebagian butuh kepada sebagian yang lain, sebagian perlu terhadap sebagian yang lain, sebagiannya menolong, membantu terhadap sebagian yang lain. Ini mesti namanya manusia, jinsil insani ini mesti tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa dia egois, enggak mau berhubungan, tidak mau berkaitan, tidak mau ada interaksi, ada kaitannya dengan orang lain, enggak akan bisa. Namanya manusia, ini sudah sunnatullah, hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mengandung demikian. Sehingga ikhwan jazakumullah disebutkan oleh Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, ini disebutkan di dalam kitab Faidul Qadir Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu taala, sebuah contoh bahwasanya seseorang terhadap kebutuhannya yang paling ringan, paling kecil saja, itu mesti membutuhkan adanya pihak yang lain. Tidak bisa dia tangani sendiri, tidak bisa dia berdiri sendiri, tidak bisa dia terlepas dari kaitannya dengan orang lain. Contoh, dia sekedar ingin makan sesuap nasi atau sesuap roti. Nah, kalau dia harus berdiri sendiri, maka betapa itu sulit dan kemungkinan kecil bisa. Lihat, padi misalnya, dia butuh padi, harus nanam sendiri, harus nyangkul sendiri. Nah, harus cari bibitnya sendiri, harus kemudian panen sendiri, harus kemudian untuk menjadikannya padi, harus cari alatnya untuk mengambil biji padinya, terus sampai demikian, sampai kemudian bisa makan. Tidak bisa dia berdiri sendiri, dia butuh kepada orang lain. Ada yang menanam, ada yang menyediakan bibitnya, ada yang menyediakan pupuknya. Dia gak bisa sendiri. Nah, demikianlah. Misalnya dia pengen bisa menutup aurat dengan pakaiannya, dia pun tidak bisa berdiri sendiri. Dia butuh orang yang memproduksi kainnya, yang mau memproduksi kainnya juga butuh bahan-bahannya. Nah, yang menyediakan bahan-bahannya, sudah ada kainnya, dia butuh penjahitnya dan sebagainya. Demikianlah, dia tidak bisa berdiri sendiri manusia itu. Ini sudah hikmah Allah taala menciptakan manusia sehingga manusia ini dikenal dengan makhluk sosial, butuh dengan kehadiran orang lain. Tidak akan lengkap, tidak akan sempurna kehidupan dia jalani kecuali dia harus berhubungan, berkaitan dengan adanya orang lain. Nah, maka ikhwan jazakumullah, karena kehidupan manusia itu menuntut butuh kepada yang lain, butuh bantuan pihak lain, butuh pertolongan pihak yang lain, maka Allah Ta'ala memberikan kaedah, memberikan patokan, memberikan pegangan di dalam berinteraksi, berhubungan, saling membutuhkan, saling menolong, saling membantu adalah ta'awun alal birri wa taqwa. Tolong menolong di atas albir, kebaikan dan at-taqwa. Naam. Selesai. Ikhwan wa jazakumullah, kesimpulan wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Sekarang bagian yang kedua, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Nah, kalau kita contohkan kemarin sedikit, ikhwan wa jazakumullah, di dalam lebih-lebih semisal perkara dakwah, perkara tarbiyah, maka ini juga perkara yang dibutuhkan ta'awun, bahkan bainad du'at, ta'awun di antara para dai-dainya dalam perkara dakwah. Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau memiliki kutip yang dikasih judul ta'awun du'ati wa asaru fil mujtama. Ta'awunnya para dai dan pengaruhnya di dalam masyarakat. Nah, ta'awunnya para dai, para masyayikh, bahkan para asatidah, bahkan naam para mudarrisin, muallimin, para pengajar, para guru, itu membutuhkan ta'awun di antara mereka. Di antaranya ucapan beliau di kitab beliau Ta'awun Du'at wa Asaru fil Mujtama, al wajib ala du'ati ayyakunu yadan wahidah yatasya'aduna wa yata'awanuna wa yatasyawaruna fima bainahum. Yang wajib para dai untuk mereka menjadi yadan wahidah, satu tangan. Artinya satu langkah, menyatukan langkah. Naam, bekerja sama. Yadan wahidah itu menunjukkan persatuan, menunjukkan kerja sama satu dengan yang lain. Naam. Yatasya'adun, mereka saling membantu. Wa yata'awanun, saling ta'awun. Wa yatasyawarun, saling musyawarah. Naam. Perlu rapat, perlu istimak, perlu berkumpul, membahas. Naam. Saling memberikan pendapat sesuai dengan bimbingan ilmu. Ada satu mengerti, satunya yang tidak mengerti, maka membantu secara ilmu. Satunya tahu ilmunya namun tidak tahu penerapannya, satunya tahu penerapannya, maka membantu menunjukkan ini tatbiknya demikian, prakteknya demikian. Nah, demikianlah. Ikhwanul jazakumullah, apalagi di pundak-pundak para dai itu punya tanggung jawab besar, urusan besar, banyak perkara, banyak urusan di pundaknya dia. Sangat ada peluang kemungkinan satu, dua, tiga perkara dia terjatuh dalam kesalahan. Punya pandangan tapi belum tepat, punya penerapan tapi belum sesuai. Nah, sehingga ketika itu diketahui dai yang lain bisa mengarahkan, memberikan nasihat, mestinya Anda demikian. Ini dalilnya, ini contohnya para masyayikh, para ulama demikian. Nah, sehingga yang belum tepat, yang belum pas tadi, kemudian memperbaiki diri. Naam. Ikhwanul jazakumullah. Karena kalau salah perkaranya berabe. Naam. Dampaknya besar, kaitannya masyarakat, kaitannya dengan umat. Naam. Apalagi dalam masalah-masalah keumatan, masalah kemasyarakatan, masalah yang berkaitan dengan masyarakat banyak, orang banyak, rakyat. Nah, ini kalau seorang dai kemudian salah fatwanya, salah jawabannya, bisa urusannya runyam. Nah, ikhwanul jazakumullah. Apalagi dalam perkara-perkara itu kaitannya nanti terjaganya darah dan kehormatan kaum muslimin yang lain, apalagi urusannya itu antara kaitannya dengan pemerintah, dengan rakyatnya, rakyat dengan pemerintahnya. Nah, kalau kemudian asal bicara, naam, dalilnya cuman situasi dan kondisi, dalilnya cuman menuntut kecurangan, dalilnya cuman menuntut keadilan. Ehwanul jazakumullah. Dalilnya cuman memperjuangkan suara rakyat, memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kejujuran. Tapi kemudian caranya salah, tindakannya keliru. Nah, tiba-tiba langsung menggerakkan massa. Kemudian terjadilah apa yang terjadi, ikhwanul jazakumullah. Darah tertumpah bisa saja, korban nyawa, korban harta, korban fasilitas, keamanan menjadi goncang. Nah, keamanan yang awalnya terjaga begitu nikmat, kemudian terganggu stabilitasnya. Nah, nas'allahu salamah wal afiyah. Perkara-perkara yang demikian butuh tasawur, butuh adanya kehadiran nasihat, bimbingan ulama, ahlul ilm. Tidak sembrono. Bukan asbun asal bunyi. Bukan asem asal semangat. Nah. Bukan asger asal gerak. Harus ilman wa amalan. Secara ilmu dan amalan tepat. Ilmunya tepat, amalannya tepat. Teorinya tepat, penerapannya tepat, prakteknya tepat. Ini penting. Ikhwan jazakumullah, dalam perkara ta'awun terlebih. Kenyataannya manusia satu dengan yang lain saling membutuhkan, saling memerlukan. Kalau dibutuhkan dalam perkara dosa dan pelanggaran, diperlukan, dibutuhkan dalam perkara penyimpangan, maka itu bahaya. Disinilah Allah Ta'ala melarang kemudian, wala ta'awanu alal ismi wal udwan, janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan melampaui batas. Maka ikhwan jazakumullah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, Wa min adabid du'at allati yajibu ayakunu alaihi wa ta'awunuhum. Ta'awunuhum fima bainahum. Maka termasuk adabnya para da'i, para mubalik, para mudarrisin, para guru-guru, para muallimin, para pengajar, asatidah, bahkan masyayikh, adalah wajib agar mereka itu ta'awun. Urusannya adalah ta'awun, ta'awunuhum fima bainahum, ta'awun di antara mereka. Yang tujuannya adalah untuk meninggikan haknya agamanya Allah Subhanahu wa taala. Keterangan beliau sangat bagus, bahkan mengobati berbagai penyakit yang menjangkit ketika suasana ta'awun di antara para duat itu terkadang bahkan banyak ada semisal iri, dengki, hasad. Maka beliau memberikan nasihat, arahan di kutip yang sangat bagus, ta'awun duat wa asaru fil mustama. Silahkan merujuk ke sana, ikhwanul jazakumullah. Kita masuk sekarang bagian yang kedua yang terangkan oleh Al-Imam Nukoyim rahimahullah, menjelaskan ayat Allah Ta'ala, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan, yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah Ta'ala. Kitab Al-Imam Qayyim ini termasuk adalah min ahsanil kutub, termasuk sebagus-bagus kitab. Allati tanfiru anil hizbiyah jahiliyah, yang membebaskan, yang mengajak untuk menjauhi hizbiyah jahiliyah, fanatik jahiliyah. Wa an taqlidil a'ma, dan dari taklid buta. Sekali lagi, karena beliau menuntunkan, mengarahkan bahwasanya ta'awun al birri wa taqwa itu adalah ilman wa amalan, bukan taklid buta. Mau ta'awun kalau yang menggerakkan si fulan, kalau bukan si fulan maka tidak, tanpa mempertimbangkan di atas bir dan at-taqwa atau tidak. Ini namanya taklid sahti. Sudah dia fanatik kepada figur seseorang. Kembalinya bukan kepada adillah, dalil-dalil, ayat maupun hadis, bimbingan, pemahaman salafus saleh, namun ukurannya adalah person, ukurannya adalah figur, tokohnya, pimpinannya. Nah, ini bisa namanya hizbiyah jahiliyah. Ikhwanul jazakumullah. Karena siapapun orangnya, berlakulah seperti apa yang diucapkan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, kullun yukhat wa yutraq qawluhu illa sahibah hadal qabr. Semua orang itu bisa saja diambil atau ditolak pendapatnya, ucapannya, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak si fulan dak, ini namanya sudah hizbiyah. Ikhwanul jazakumullah. Wala wal baroknya doyik, sempit, hanya sebatas figur orang tertentu. Kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala selanjutnya di halaman 31 menjelaskan makna al-ismi wal-udwan, pengertian al-ism dosa wal-udwan dan pelanggaran. Sudah dijelaskan oleh beliau sebelumnya, ma'rifatu hududi ma'angzalallah ala rasulihi, itu adalah perkara yang penting, mengetahui batasan-batasan syariat yang Allah turunkan kepada rasulnya alaih salatu wassalam. Nah, termasuk perkara ini, mengetahui antara al-ism wal-udwan, al-bir wa taqwa, ini adalah perkara yang penting. Kata beliau, summa qala ta'ala wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wal ismu wal udwanu fi janibin nahyi nadhirul birri wat taqwa fi janibil amr. Kemudian Allah taala berfirman, janganlah kalian tolong menolong, yang artinya janganlah kalian tolong menolong di atas dosa dan pelanggaran. Wal ismu wal udwan dari sisi larangan. Nah, sisi larangan. Sebagaimana semisal albir dan at-taqwa dari sisi perintah. Nah. Wal farqu bainal ismi wal udwan, perbedaan antara al-ism wal udwan kal farqi ma bainal muharramil jinsi wa muharramil qadari. Perbedaan antara al-ism wal udwan seperti perbedaan suatu yang diharamkan jenisnya, zatnya, dengan sesuatu yang diharamkan karena ukuran, ukurannya. Perhatian, beliau akan menjelaskan sesuatu yang terlarang sehingga masuk kategori haram itu ada dua jenis. Nah, jenis yang secara zatnya itu memang sudah jenis haram, mau sedikit banyak, misalnya mau lama atau sedikit, lama ataupun sebentar, misalnya mau sendirian atau bersama orang lain, haram. Mau pihak yang lain ridho atau enggak ridho, ya haram. Haram tetap haram. Nah, ini syarat zatnya memang sudah haram. Judi, minum-minuman keras, zina, mencuri, membunuh, mencela, mencaci, nah, dan sebagainya. Memang zatnya sudah haram. Ya. Yang kedua, haram secara ukuran. Artinya bisa saja itu perkara yang halal, perkara halal, tapi sudah melampaui batas dari yang dihalalkan, yang diperbolehkan. Nah, sudah nikah 4 masih kurang 5. Ada orang di sana, pulau sana 9. Hebat ya? Bukan hebat itu. Itu sudah melampaui batas yang halal, itu menjadi haram. Gitu. Namanya ikhwan, haram karena sudah melampaui batas namanya. Ya. Antum misalnya ngasih pinjaman ke orang, nuntut pinjaman antum kembalikan. Kembalian. Kamu punya utang sama saya, sudah jatuh deadline, batas nih, sekarang kembalikan. Berapa utangnya? 10 juta. Nah, itu hak antum, silahkan minta uang antum. Tapi kalau antum menuntutnya sudah melebihi dari itu, enggak, saya minta 10.500.000 misalnya. Nah, ini sudah melampaui batas, tidak boleh. Bahkan ini sudah masuk haram secara zatnya tadi kalau dilakukan. Riba kalau masuk itu masuk riba. Naam. Kalau dia memaksa makanya zalim. Zalim ini berarti sudah melampaui batas. Kalau dia menuntut sebatas dia pinjamkan tadi 10 juta ya boleh, bukan perkara yang haram, tapi kalau dia menuntutnya sudah lebih daripada itu berarti zalim. Nah, itu sudah melampaui batas namanya. Ini hanuzzakumullah. Perkara yang haram. Ini perbedaannya seperti kemarin. Naam. Kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan haram itu adalah zatnya, yakni yang khamr. Khamr secara zatnya. Tapi kalau melampaui batas dengan sebab melampaui batas kemudian mabuk, nah, makan durian melampaui batas satu ranjang dimakan, nah, mabuk akhirnya, itu bukan duriannya yang haram tapi engkau melampaui batas itu yang haram. Nah, ikhwanu jazakumullah, itu bukan khamr. Nanti jangan, oh durian itu khamr. Ini perhatikan, memahami semisalnya adalah penting. Ikhwan jazakumullah rahimani rahimakumullah. Sirup anggur haram atau halal? Halal. Ikhwan jazakumullah, anggur di blender atau direndam, buah anggur itu direndam di air. Nah, misalnya semalam paginya diminum segar. Tapi kalau sudah melebihi batas sampai kemudian proses, nah, terjadi, yakni menjadi sesuatu yang memabukkan, nah itu namanya nabid, itu sudah khamr. Perasan anggur yang sudah proses, nah, menjadi khamr, namanya nabid, sudah melampaui batas yang diperbolehkan. Naam. Perhatikan. Jadi al-ismi wal udwan itu perbedaannya adalah seperti perbedaan perkara yang haram secara jenisnya dengan perkara yang haram karena ukurannya. Naam. Fal ismu makana haraman li jinsihi. Al ism, dosa itu adalah perkara yang haram karena jenisnya. Sudah jenisnya sudah kategori haram, zatnya haram. Wal udwan ma khurrima li ziyadatin fi qadrihi wa ta'addi ma abahallahu minhu. Adapun udwan melampaui batas adalah apa yang diharamkan karena melebihi ukuran, melebihi apa yang Allah bolehkan, yang Allah halalkan. Contoh sekarang, beliau memberikan contoh perbedaan dua ini. Fazzina wasurbul khamr wassariqah wanahuha ismun. Maka zina, minum khamar, mencuri dan sebagainya, ini namanya al-ismu, isim, dosa. Pakai sa ya, isim, dosa. Nah, secara zatnya memang sudah dosa. Zina, dosa. Anu, sama-sama rela, sama-sama cinta. Nah, dosa itu sudah zatnya dosa. Mau rela sama enggak, mau paksa, mau sama-sama rela, tetap dosa. Riba, oh kan sama-sama sepakat, setuju, ridho. Nah, riba tidak bisa. Mau ridho, mau Tidak ridho, mau rela enggak rela, mau sedikit saja, itu riba. Secara zatnya sudah dosa. Jadi pahami? Nah, ikhwan jazakumullah. Korupsi misalnya, atau sogok. Nah, oh yang ngasih rela, senang hati, yang dikasih lebih senang lagi misalnya, sama-sama senang, itu sogok. Riswah itu sudah dosa, zatnya dosa. Enggak, itu sekedar tanda terima kasih. Mau dilabeli tanda terima kasih, mau dilabeli utang jasa, mengembalikan jasa. Nah, mau dikasih berbagai label silahkan, tetap riswah. Nah, al-ibroh laisa bil musamma walakin al-ibroh bil haqiqah. Yang dinilai itu bukan label penamaan merek, bukan. Tapi yang dinilai itu adalah hakikat perkaranya yang sebenarnya. Naam. Ikhwan jazakumullah. Perhatikan. Ini namanya ism. Secara jenisnya, secara zatnya memang sudah haram. Contoh yang lain, yang sekarang contoh uduan, melampaui batas. Yang asalnya boleh, karena ukurannya sudah melebihi batas, maka menjadi haram. Contohnya, nikahul khamisah, nikah yang kelima. Saking semangatnya empat gak cukup, enam. Merasa masih laki-lakinya kuat, nikah lima. Nikah enam, nikah tujuh. Di luar negeri ada yang 90 lebih. Ikhwan fillah jazakumullah, ini sudah melampaui batas ukuran, batas jumlah yang dibolehkan. Naudzubillah. Wastifail majna au mujna alaihi aksara min haqihi, menuntut hak orang atau mengembalikan hak, meminta haknya orang yang menjadi korban kejahatan lebih banyak daripada haknya dia. Misalnya orang ini dicuri hartanya, kemudian kita sebagai hakim, kamu nyuri ya? Ya, harus kamu kembalikan. Nah, berapa yang dicuri? 10 juta. Kembalikan 20 juta. Kok bisa? Nah, kamu mencuri itu harta, harta bukan kamu, kembalikan kepada hak yang punya. Yang kedua, kamu sudah bikin sedih sama dia. Misalnya. Nah, ini namanya melampaui batas. Ini nyurinya 10 juta ya, kembalikan 10 juta. Nah, ikhwanu jazakumullah. Sesuai domannya, tanggungannya. Seperti tadi, orang berhutang, utangnya 10 juta, mintalah 10 juta, jangan lebih. Nah. Ini. Wa nahwi dan semisalnya. Uduan, ini namanya uduan, sudah melampaui batas. Ya, sudah melampaui batas. Ini tidak boleh, ikhwanuzakumullah. Ini haram secara ukuran. Haram secara ukuran. Fal uduanu ma huwa ta'adda hududallah. Maka uduan itu adalah melampaui batas dari batasan-batasannya Allah yang telah ditentukan syariatnya oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 229, Tilka hududullahi fala ta'taduha. Wa may yata'adda hududallah fa ulaika humud dhalimun. Itulah batasan-batasan syariatnya Allah, maka jangan kalian melanggar, melampaui batas yang telah disyariatkan oleh Allah. Barang siapa yang melanggar dari batasan-batasan syariatnya Allah, maka mereka adalah orang-orang yang dolim. Surah Al-Baqarah ayat 229. Wa qala fi maudhi'in akhar. Allah Ta'ala berfirman di tempat yang lain, Surah Al-Baqarah ayat 187. Tilka hududullah fala taqrabuha. Itu adalah batasan-batasan syariatnya Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Ada perkara batasan Allah itu, ya, di batasnya masih boleh. Tapi kalau sudah melebihi, sudah tidak boleh. Ada yang batasan-batasannya Allah, di batasnya itu sudah enggak boleh. Maka itu dilarang untuk mendekati. Karena kalau sudah mendekati, sangat-sangat dikhawatirkan akan masuk pada yang haram. Makanya zina itu, la taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Artinya wasilah-wasilah kepada zina itu sudah enggak boleh. Pacaran enggak boleh. Mau bentuknya lewat SMS, mau bentuknya lewat kertas, mau bentuknya lewat apa? Facebook. Mau bentuknya lewat apa? Instagram. Kirim penampilan wajah dan sebagainya. Ini sudah mengarah mendekati zina. Wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Tidak boleh. Nah, kan belum zina, sudah tidak boleh. Wasilah-wasilah ke situ sudah enggak boleh. Nah, ini hanizakumullah. Tadi kan, jadi ada, ya, ini ada dua, jangan engkau melampaui batas, bahkan ada yang jangan engkau mendekatinya. Nah, nanti akan dijelaskan oleh beliau, insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya, pengertian antara al-ism wal udwan, perbedaannya dosa dan melanggar batas. Wallahu a'lam bishawab. Nang tayyib hadza qadar subhanakallah wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.